ke-16, yaitu bab syafa'ah, bab tentang syafa'at. Terakhir kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah syafa'at semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikarenakan semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah meminta syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasan daripada ayat ini, wa qablaha, sebelum ayat ini dalam surah Az-Zumar ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amittakhudhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Bahkan mereka menjadikan para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang musyrikin. Qul awalau kanu la yakuna syai'an wa la yaqilun. Katakan kepada mereka, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah mereka akan mengambilnya juga sebagai pemberi syafaat walaupun mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun dan juga tidak memahaminya? Nah, di mana ayat ini sebagai bentuk celaan kepada orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemberi syafaat. Nah, apakah mereka tetap akan menjadikan makhluk-makhluk tersebut sebagai pemberi syafaat walaupun tidak memiliki sesuatu apapun dari syafaat-syafaat tersebut? Nah, maka Allah katakan, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, milik Allah lah syafaat semuanya. Wa hadhihi al-ayah kaqouli ta'ala, dan ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak memudaratkan bagi mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, tujuan orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa para wali, orang-orang soleh, atau bahkan para nabi atau para malaikat, tujuan utamanya supaya mereka menjadi para pemberi syafaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ayat ini mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa taala amma yushrikun. Katakanlah, apakah kalian mengkhabarkan, memberitahukan kepada Allah dengan perkara yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. dari apa yang mereka persekutukan. Nah, fabayyana ta'ala fi hadhihi al-ayat wa amsalha anna wuqu'a syafa'ati 'ala hadzal wajhi muntafin wa mumtani'un. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya bahwasannya adanya syafaat dengan cara seperti ini ternafikan, tidak mungkin meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ittikhadahum sufa'a syirkun, dan menjadikan mereka para makhluk sebagai pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesyirikan. Yantazhu Rabbu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Allah sebutkan bahwasannya perbuatan mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi syafaat itu adalah kesyirikan. Sehingga walaupun alasan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu atau zaman sekarang ini, kami tahu mereka itu adalah makhluk. Kami tahu mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami beribadah kepada mereka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Supaya mereka memberikan syafaat kepada kami. Alasan semacam ini diungkapkan juga oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perbuatan yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan. Sampai Allah mensucikan dirinya dari perbuatan seperti itu dengan mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Nah, waqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, falawla nasarahumul ladina takhudhu min dunillahi kurbanan aliha bal dhallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengapa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menolong mereka. Bal dallu anhum, bahkan lenyaplah mereka itu dari yang beribadah kepadanya. Wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Yang demikian itu adalah kebohongan mereka dan perkara yang mereka ada-adakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Nah, mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan-Tuhan. Tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Allah katakan bal dallu anhum. Ya. Akan tapi Tuhan-Tuhan yang mereka ibadah itu lenyaplah dari mereka. Bahkan Allah sebutkan itu adalah kedustaan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Fabayyana ta'ala anna da'wahum annahum yashfa'una lahum bita'alluhihim anna dalika minhum ifkun waftira. Allah menjelaskan bahwasannya pengakuan mereka, bahwasannya yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan syafaat kepada mereka dengan penghambaannya, sesungguhnya itu merupakan kedustaan dari mereka dan sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Ya. Allah katakan itu adalah kedustaan. Tatkala mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka menyatakan bahwasannya yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah, ini kedustaan. Ya. Atau dengan tujuan supaya yang diibadahi selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya, Allah jelaskan itu adalah kedustaan dan perkara yang diada-adakan. Wadalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Sehingga sangat jelas ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasannya meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kesyirikan. Apalagi beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang diibadahi tersebut supaya menjadi pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, ini kesyirikan. Nah, ini menunjukkan tentang bodohnya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini. Yeah. Dalam keadaan mereka menyatakan dirinya sebagai muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yeah. Akan tapi, alasan-alasan yang mereka ungkapkan ketika beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ketika diingkari dan diingatkan, mereka mengatakan, kami beribadah kepada mereka itu supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami beribadah kepada mereka itu supaya mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata alasan semacam ini diungkapkan juga oleh orang-orang mukmin zaman dahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan alasan yang mereka sebutkan ini adalah kesyirikan. Bukan alasan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini alasan yang merupakan kesyirikan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bahkan Allah sebutkan alasan yang mereka sebutkan ini adalah suatu kedustaan, bahkan sesuatu yang diada-adakan. Wadalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Ya. Yang demikian itu adalah kedustaan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah syafa'at semuanya. Lahu mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepadanya. Ai huwa malikuha, maknanya dialah Allah yang memilikinya. Allah yang memiliki syafaat. Nah, walaysa liman tudlabu minhu syai'un minha. Dan tidak ada bagi orang yang dimintai sesuatu pun dari syafaat tersebut. Nah, wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli ma siwa. Sesungguhnya syafaat tersebut diminta dari zat yang memilikinya, bukan kepada selainnya. Nah, dikatakan Allah yang memiliki syafaat, maka mintalah syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syafaat. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat semuanya. Nah, jika kalau kita mengetahui bahwa syafaat semuanya milik Allah, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi, para malaikat, mereka pun bisa memberikan syafaat, itu pun dengan syarat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah yang memiliki syafaat tersebut. Li'anna dzalika ibadatun wa ta'alluhun la yasluhu illa lillah. Dikatakan itu merupakan ibadah dan juga penghambaan yang tidak sah, tidak dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta syafaat ini merupakan ibadah. Sehingga hendaklah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dzalika ibadatun wa ta'alluhun la yasluhu illa lillah. Dikatakan itu merupakan ibadah dan juga penghambaan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat telah kita jelaskan sebelumnya. Ada syafaat di antara manusia. Ini ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek, sesuai dengan keadaannya. Nah, ada juga syafaat indallah, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah syafaat indallah, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang manfi, dinafikan, ada yang musbat, ditetapkan. Syafaat yang manfi, yang dinafikan, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat manfiyah. Kenapa disebutkan tadi, dikatakan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diminta terhadap orang yang tidak diterima syafaatnya, yaitu orang kafir. Minta syafaat kepada orang kafir yang telah meninggal dunia. Nah, atau syafaat untuk orang kafir yang telah meninggal dunia, syafaat untuk orang-orang musyrik. Nah, ini pun syafaat yang manfiyah. Ya, pertama, syafaat diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Atau syafaat tersebut diminta untuk orang yang tidak diterima syafaatnya. Nah, Allah mengatakan ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, di mana kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, ya, teman yang dekat di hari kiamat nanti, dan juga tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat. Ya. Dan juga Allah mengatakan wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kalian pada suatu hari yang seorang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sedikit pun dan tidak diterima darinya syafaat. Ya, ini syafaat yang manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Ya. Sekali lagi, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syafaat yang diminta untuk ya, orang yang tidak diterima. Nah, padanya syafaat. Adapun syafaat yang musbattah, syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada orang yang diterima padanya syafaat. Seorang yang muwahhid. Nah. Ya. Walaupun padanya ada kemaksiatan yang jelas bukan kesyirikan. Ya. Selama dia mukmin, muwahhid. Nah, maka termasuk orang yang diterima padanya syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan man dhal ladzi yasba'u indahu illa bi'idni. Nah, dan juga wala yasfa'una illa liman irtada. Ini syarat syafaat yang musbatah. Yang pertama, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhadap orang yang diterima padanya syafaat. Nah. Atau sebagian ulama menyebutkan syaratnya itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Yeah. Dan Allah ridha kepada orang-orang mukmin muwahhid. Yeah. Walaupun dia terjatuh kepada sebagian dosa-dosa, tapi kalau dia mukmin, muwahhid, nah, maka bisa terima syafaatnya. Yeah. Adapun syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ini syafaat yang manfiyah. Yeah. Kenapa dikatakan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara syarat ditetapkannya syafaat itu kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama izin dari Allah, yang kedua kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yeah. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan syafaat sedikit pun. Nah, wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Kecuali setelah Allah mengizinkannya bagi orang yang Allah kehendaki dan orang yang Allah ridhoi. Disebutkan di sini setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang keduanya bagi orang yang Allah ridhoi. Nah, ini syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya. Kalau tidak ada kedua syarat ini, maka itu syafaat yang manfiyah. Misalkan diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang manfiyah. Ternafikan. Atau yang kedua diminta dari Allah Subhanahu wa taala tapi untuk orang musyrik, untuk orang kafir. Yang tidak diterima syafaat padanya. Maka ini pun syafaat yang manfiyah. Sehingga mesti ada dua syarat bagi syafaat yang musbatah, yang ditetapkan tersebut. Yang pertama diminta dari Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika syafaat untuk orang-orang musyrikin, syafaat untuk orang-orang kafir tidak bermanfaat sedikit pun. Muncul pertanyaan, bagaimana syafaatnya Nabi kepada Abu Talib? Bukankah Abu Talib itu kafir? Jawabannya, syafaat Nabi kepada Abu Talib bukan untuk mengeluarkan dari api neraka. Akan tetapi syafaat yang sifatnya takhfif, meringankan adab. Bukan syafaat untuk mengeluarkan dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi syafaat yang sifatnya takhfif, meringankan adab. Dan ini pun khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga syafaat yang musbatah yang ditetapkan tadi. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan sittatu anwa, ada 6 macam bentuk-bentuk syafaat yang ditetapkan tersebut. Ada syafaat yang sifatnya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang sifatnya umum, bukan hanya Nabi saja. Akan tetapi para malaikat, para nabi-nabi yang lainnya, orang-orang soleh, atau anak-anak kecil yang meninggal dunia, mereka memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara syafaat-syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Disebutkan sebagai maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Yaitu syafaat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang, ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan yang mengerikan. Dalam keadaan ketakutan, mencekam. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan urusan mereka. Dalam keadaan matahari didekatkan. Sampai mereka berkeringat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang sampai betisnya, sampai lututnya, sampai perutnya, sampai mulutnya, sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan urusan mereka. Dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Sehingga Mereka mencari-cari siapa yang bisa memberikan syafaat untuk mereka, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan urusan mereka. Ya. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Datang lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lainnya. Dan mereka semuanya memberikan uzur. Ya. Tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tersungkur di hadapan Rabb-nya. Terus dalam keadaan sujud sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberikan. Wasfa' tusaffa, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Nah, ini syafaat yang sangat agung dan khusus bagi Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak langsung memberikan syafaat kepada manusia ketika itu. Tapi Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ketika Allah mengizinkannya. Nabi memberikan syafaat tersebut kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasannya beliau memberikan syafaat setelah meminta izin. Dan setelah adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau sujud tersungkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa, angkat kepalamu, mintalah akan diberikan kepadamu, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat kepadamu. Kemudian beliau memberikan syafaat tersebut kepada ahlul mawqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, kemudian mereka dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berpindah setelah itu. Apakah kepada surga ataukah kepada neraka? Sesuai dengan keadaan orang-orang tersebut. Ini syafaatul udma. Dan disebut dengan maqama mahmuda. Asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Kedudukan yang terpuji. Kenapa? Dikarenakan kedudukan ini dipuji oleh generasi awal dan generasi akhir. Mereka semuanya dalam keadaan kebingungan. Allah belum memutuskan urusan di antara mereka. Bagaimana kelanjutan keadaan mereka ini. Dalam keadaan mereka berada di padang mahsyar tadi. Satu harinya itu bagaikan berapa tahun? 50 ribu tahun. Dalam keadaan seperti itu mereka keadaannya. Hingga akhirnya, Allah berikan izin kepada Nabi SAW untuk berikan syafaat kepada mereka. Yang kedua, syafaat. Nabi SAW kepada penduduk surga untuk memasuki surga. Ini pun khusus bagi Nabi SAW. Para penduduk surga ketika mereka melewati sirat. Belum bisa langsung masuk ke dalam surga. Dalam keadaan tertutup pintu surga. Baru dengan syafaat Nabi SAW setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga untuk memasukinya, mereka baru bisa masuk ke dalam surga. Sehingga Nabi SAW adalah orang yang pertama membukakan pintu surga. Dan juga syafaat Nabi SAW untuk sebagian penduduk surga supaya diangkat derajatnya di surga. Ini pun syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Termasuk juga di antara syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Sekali lagi ini syafaat untuk meringankan azab, bukan untuk membebaskan dari azab neraka. Sehingga dia berdoa ke belakang dengan ayat fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, dia berdoa ke belakang. Kenapa dikatakan? Lam tanfa Abu Talib bil khuruj min an-nar wa innama naf'atuhu fi takhfif al-adab anhu. Sahabat tersebut tidak bermanfaat kepada Abu Talib untuk keluar dari api neraka, akan tetapi hanya bermanfaat untuk meringankan adab saja. Ya bukan syafaat untuk mengeluarkan dari adab neraka, akan tetapi hanya untuk meringankan saja. Nah, syafaat yang kelima, syafaat fi man istahaqqa an-nar min ahli tauhid alla yadkhulaha. Syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk neraka dari kalangan ahli tauhid supaya tidak masuk neraka. Seorang mukmin, dia muwahhid, bertauhid, tapi terjatuh kepada dosa-dosa besar selain kesyirikan. Yang jelas dia berhak untuk masuk neraka. Nah, akan tetapi dengan syafaat tersebut, syafaat kepada ahlu tauhid yang dia terjatuh kepada dosa-dosa sehingga berhak untuk masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Dengan syafaat tersebut, akhirnya dia tidak masuk neraka. Nah, yang keenam, as-syafa'ah fi man dakhala an-nar min ahli tauhid ay yakhruja minha. Syafaat kepada orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid. Orang mukmin yang masuk ke dalam neraka supaya keluar dari neraka. Nah, syafaat yang kelima dan yang keenam ini, syafaat yang sifatnya umum, bukan khusus kepada Nabi SAW saja. Nabi umum, para anbiya, para wali, orang-orang soleh, atau afrod, anak-anak kecil. Nah, mereka memberikan syafaat kepada bapak-bapak mereka. Adapun syafaat yang lainnya, ini syafaat yang khusus bagi Nabi SAW yang ke-1, 2, 3, 4. Nah, syafaatul udma, syafaat kepada sebagian penduduk surga, atau syafaat bagi penduduk surga untuk memasuki surga, syafaat kepada pamannya Abu Talib, ini khusus bagi Nabi SAW. Adapun syafaat tadi kita sebutkan kepada orang yang berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka dari kalangan ahli tauhid, ini umum. Nah, orang-orang soleh misalkan berikan syafaat kepada yang lainnya, atau anak-anak kecil berikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, anak kecil yang meninggal dunia, ini berikan syafaat kepada orang tuanya. Di antara syafaat tadi, syafaat kepada yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk neraka dari kalangan kaum mukminin. Atau syafaat kepada orang yang masuk neraka dari kalangan kaum mukminin untuk keluar dari neraka. Ini syafaat yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang jelas, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa Fahd ini diselisihi oleh kalangan ahlu bid'ah, baik itu Mu'tazilah ataupun Khawarij, yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka itu kekal di dalamnya, tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Menafikan syafa'ah orang-orang Khawarij ini. Nah, tentu ini menyisihi dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga orang-orang Khawarij, begitu juga Mu'tazilah, mereka menetapkan, nah, bahwasanya orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak bisa keluar dari neraka. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya orang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Ya, tentu pendapat ini pendapat yang batil. Nah, menyisihi hadis-hadis tentang syafaat di antaranya. Rasul menyebutkan tentang adanya syafaat. Yeah. Bagi orang yang masuk neraka untuk keluar dari neraka. Nah, dan juga dijelaskan adanya syafaat bagi orang yang dia berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Yeah. Sehingga Al-Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, selain bertobat, beristighfar, juga termasuk diantaranya syafaat. Ya, adanya syafaat itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.